السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita mengkaji ulang dan membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat makar, tipu daya, dan Allah membalas makar mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menunjukkan di mana kaum kafir Bani Israel, pengikut dari Nabi Isa alaihi salam, yang mereka itu tidak konsekuen dan membelot dari ajaran yang telah dibawakan Nabi Isa alaihi salam. Mereka itu membuat makar, tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat makar artinya yaitu membuat tipu daya. Kata ini diambil dari kata syajar yang berarti pohon. Bila kita memperhatikan bagaimana pohon tersebut banyak disisipin dengan dahan-dahan, sehingga orang yang melihat satu pohon dapat menyimpulkan bahwasannya daun yang ini berasal dari ranting. Akan tetapi di sana ada pohon yang dahan-dahannya saling bersilang dan satu silang dengan yang lainnya, dan manusia tidak dapat mengetahui bahwasannya daun ini berasal dari ranting yang mana. Oleh karenanya, bila kita melihat silang satu dengan yang lainnya dari cabang pohon, dedaunan itu tidak tahu dari mana kita berasal. Inilah disebut juga dengan bentuknya makar. Para pendengar RRI rahimakumullah, begitulah bejat kalangan kaum Bani Israel, yang mana mereka itu mampu mensekutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap bahwasannya Nabi Isa alaihi salam adalah anak Tuhan. Disebabkan bahwasannya mereka itu muncul kepuasan dan kesombongan mereka, yang mana mereka anggap bahwasannya apa yang mereka lakukan adalah benar, pada hakikatnya apa yang mereka buat adalah balasan imbas daripada keburukan yang mereka lakukan sendiri. Hal ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, istikbaran fil ardi wa makras sayi wa la yahikul makrus sayi illa bi ahli. Karena makar mereka yang jahat, makar yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Ayat ini mengisyaratkan adanya makar yang tidak jahat atau yang mungkar, yang disertai dengan maksudnya membahayakan orang lain, kita menyebutnya makar yang baik. Adapun makar yang bermaksud mencelakai orang lain, itu adalah makar jahat atau tipu daya. Dasar daripada pemikiran makar ini adalah mengatur siasat pada malam hari. Hal ini mengartikan apa yang diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa para pelaku makar haruslah orang yang berpengalaman, karena biasanya orang yang bekerja di saat malam gelap melakukannya dengan cara meraba dan mereka mereka-reka. Selama itu, makar yang dilakukan membutuhkan penyusunan siasat di kala malam. Maka hal ini menunjukkan kelemahan pada diri orang yang berbuat makar tadi. Orang yang kuat tidak akan berbuat makar dan tidak akan melakukan tipu daya, akan tetapi dia menentang dan menghadapi musuh secara jantan. Ketika orang yang kuat menguasai musuhnya yang lemah, mungkin saja dia melepaskannya. Karena orang yang kuat yakin bahwa dirinya tidak dapat disakiti oleh orang yang lemah ini. Ketika orang yang lemah menguasai yang kuat, dia akan menganggap hal itu sebagai suatu kesempatan yang tidak bakal terulang lagi. Bila hal ini kita kaitkan dengan keadaan kita, kondisi kita pada saat sekarang ini, di mana umat Islam dengan keterpurukannya, dengan kondisi ekonominya, dengan semua kekurangan yang ada pada diri umat Islam, janganlah kita menjadikan lalai bahwasannya apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam pada saat sekarang ini dengan bentuknya modernisme, dengan postmodernisme, paham-paham yang ada di kalangan umat Islam sekarang ini, pada dasarnya hal itu adalah tipu daya yang mengarahkan kita kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat orang lain selain Islam, mereka meyakini bahwasannya tipu daya ini dapat menyesatkan umat Islam. Akan tetapi kita meyakini bahwasannya penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita mempertebar keimanan kita sehingga kita dapat terjaga dan dapat melindungi daripada makar-makar yang mereka lakukan. Dan kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang sebaik-baik pembuat makar. Maksud daripada khairul makirin dalam ayat ini secara singkat yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan sifatnya asmaul husna makar ini masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi begitu hebat apa yang dilakukan oleh Bani Israel, pengikut yang membelot daripada pengikut Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan makar yang lebih besar. Maksudnya di sini adalah makar yang baik. Hal ini menunjukkan adanya orang-orang yang berbuat makar demi kebaikan. Bukan berarti makrun ini asal katanya termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala dan asmaul husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar RRI rahimakumullah, sebagai prolog yang telah dipaparkan tadi, membuka kajian kita pada ayat 54. Saya didampingi oleh Ustaz Ustazul Karim, Ustaz Perdana MA dan Ustaz Hanafi Ismet MA, dapat lebih memberikan wacana-wacana yang baik berkenaan dengan ayat ini. Kami silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Dari waktu yang mungkin bisa kita gunakan dalam memaknai arti dari ayat 54 ini, bahwa kita sudah melihat blueprint atau hasil dari apa yang dirasakan oleh Nabi Isa alaihi salam pada ayat 52 tadi, bahwa Nabi Isa merasakan adanya permusuhan dan diskriminasi serta tekanan-tekanan terhadap dakwahnya. Lantas pada ayat 54 ini Allah menunjukkan sebuah gambaran bahwa kejahatan mereka bukan hanya sebatas pemikiran lagi, tapi sudah menjurus kepada sebuah perbuatan. Artinya ingin menghalangi dakwah Nabi Isa ini dengan cara yang sangat konkret, bisa dengan menangkapnya, memenjarakannya, dan membunuh serta mengintimidasi para pengikut-pengikutnya yang berada di level bawah. Jadi di sini wa makaru, mereka membuat makar tipu daya, sehingga sebenarnya kalau kita lihat pada saat Nabi Isa alaihi salam itu diburu, dicari dan akan ditangkap, sebenarnya mereka hanya mendapatkan hal yang sia-sia karena tidak akan pernah mendapatkan nabi tersebut. Nah, dia didapat karena akibat dari pengkhianatan murid-muridnya. Kenapa tidak dapat? Ya, karena memang Allah menjaganya. Nah, namun kita melihat di sini bahwa ketika bangsa Romawi dengan kekuatan politiknya dan rahib-rahib Yahudi dengan kebenciannya kepada Nabi Musa berkolaborasi, bersatu untuk menghantam dakwah Nabi Isa yang masih bersih. Maka disinilah Allah kembali mengatakan wa makaru wa makarallah. Allah juga mempunyai rencana baik, mempunyai apa seperti politik yang sangat halus begitu. Ternyata mereka walaupun dapat mengepung Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, tetap mereka tidak dapat membunuhnya. Wa ma qataluhu yaqina yaqina, mereka tidak dapat membunuh secara yakin. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi disamakan salah seorang di antara muridnya yang berkhianat tadi dengan Nabi Isa. Kenapa? Yaitu mungkin terjadi dan memang pasti mungkin, sangat mungkin, karena Allah sangat benci kepada pengkhianat. Muridnya yang ingin mendapatkan jabatan mungkin akan mendapatkan hadiah besar, lantas dialah yang kemudian pada biasanya makar ini dilakukan waktu malam, yang pada malam itu tamatlah riwayatnya karena dia dianggap sebagai Nabi Isa yang asli. Tetapi Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya, Allah mengangkat Nabi Musa itu ke sisinya, maaf Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak mati. Nah, wa ma qatalahu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rafa'ahu Allah ilaih, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi salah satu di antara muridnya yang berkhianat tadi, yang dalam sejarah Injil disebut dengan Yudas Iskariot, lantas dialah yang diserupakan pada malam itu mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lantas diangkat oleh Allah ke sisinya. Dan wajar kalau Nabi Muhammad mengatakan tanda-tanda kiamat nanti, yang kiamat Al-Kubro, ketika Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah dan dalam posisi untuk menghancurkan kezaliman, kekafiran, dan meluruskan akidah Nasrani yang salah. Nah, maka kita sebagai umat Islam harus yakin, walaupun dalam kondisi sekarang ini banyak makar atau kejahatan atau rencana-rencana jahat yang telah disetir, yang telah dipropagandakan oleh orang-orang kafir. Namun janibul haq, sisi kebenaran, nilai-nilai kebenaran yang kita anut, jangan pernah gentar, putus di tengah jalan atau mundur ke belakang. Sebab apa? Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik pembalas makar. Wallahu khairul nasirin, Allah lah sebaik-baik penolong. Ya, Allah adalah wali orang-orang yang mukmin. Nah, oleh sebab itu jangan kita gentar, jangan kita takut. Karena makar ini ibaratkan dia siang hari, dia adalah merupakan fata morgana. Ya, di ufuk barat atau di ufuk timur kita terkadang nampak warna-warni atau yang disebut dengan pelangi. Pada satu saat juga hilang dia. Ketika matahari berada pada puncaknya, dia juga tidak ada lagi. Dia hanya pada waktu si pagi hari atau di sore hari. Nah, ketika matahari jelas, dia akan hilang. Ketika Islam kokoh, maka makar-makar tadi akan bisa dihanguskan, dihabiskan. Karena itu adalah merupakan sunnatullah. Qul ja'al haq wa zahaqul batil, innal batila kana zahuqa. Nah, ini peringatan atau dorongan bagi kita. Wahai umat Islam, jangan kamu takut. Kebenaran itu telah datang. Dan hancurlah kebatilan, mereduplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sunnatullah mengatakan sesungguhnya kebatilan akan menjadi binasa. Mungkin Pak Perdana bisa lebih mendeskripsikan persoalan ini. Iya, hanya tambahan sedikit karena tadi penjelasan dari kedua asatiz kita sudah sangat menukik tajam. Yang dipahami dari dua ayat ini adalah ada dua hal. Yang pertama sekali, ketika Allah mengatakan wa makaru, ini untuk menunjukkan adanya tabiat dari para musuh-musuh Islam untuk selalu berusaha membuat makar, untuk selalu berusaha menghalang-halangi perjalanan dakwah dan berusaha untuk menghalangi orang lain untuk melaksanakan ajaran agama dengan baik. Dan ini benar-benar harus kita pahami. Sebagai seorang pendai harus paham dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, terutama daripada musuh-musuh Islam. Karena memang di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan asyiddau 'alal kufar rahmah bainahum, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, akan tetapi sebaliknya saling kasih mengasihi dengan orang-orang mukmin. Jangan dibalik, jangan nanti sama orang Islam kasar. Bukan main kasarnya, bukan main judasnya kata orang kalau orang ngomong, akan tetapi kalau sama orang-orang kafir bukan main baiknya. Masya Allah. Kepalanya pun dikasihnya. Kepalanya pun dikasihnya. Siap dia sujud untuk nyembah orang kafir ini tadi. Nah, itu sudah merupakan satu pemahaman yang salah. Kemudian lagi yang kedua, keterangan ayat ini sekaligus memberikan satu ketenangan jiwa kepada kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga dan akan tetap melindungi orang-orang yang siap melaksanakan ajaran agamanya. Wallahu khairul makirin, kata Allah, Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Akan tetapi bukanlah ini maksud di sini Allah itu tukang tipu. Bukan di sini maksudnya. Ya, akan tetapi maksudnya adalah bahwa Allah akan menyelamatkan umat Islam apabila dia dizalimi oleh orang lain. Allah akan membalas seluruh tindak tanduk dan perbuatan kejahatan yang ditimpakan kepada umat Islam dengan hukuman dan bencana kepada orang yang melakukan makar tersebut. Jadi bukan berarti Allah itu tukang tipu, tidak, akan tetapi Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh para musuh-musuh Islam. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, dari paparan yang begitu indah, wacana-wacana yang baik yang disampaikan Ustaz Perdana dengan Ustaz Hanafi, moga membawa kita kepada lebih meyakini apapun bagaimanapun ya Ustaz ya, kondisi kita pada saat sekarang ini, keterpurukan umat Islam, kadang-kadang ada paham-paham yang selalu diselewengkan. Kita yakin insya Allah kebenaran pasti akan datang karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu khairul makirin. Allah dapat membalas makar-makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami menghimbaukan bagi diri kami pribadi dan para pendengar kaum muslimin yang ada, jangan takut kita kepada orang non-Islam, akan tetapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat melakukan dan dapat mengoptimalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perbuatan, perkataan dan niat kita untuk melangkah ke depan yang lebih cemerlang. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, Ustaz Perdana MA dan Ustaz Hanafi MA mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'aikum. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.